yang baper-baperan, yang suka baper ya. Lagunya, judulnya Obat Luka Cinta. Basahi pipi saat kau ucapkan itu. Kan ku usap air matamu, jangan engkau tangisi lagi. Percayalah pada diriku, aku tetap bersamamu. Jangan kau pergi, aku tak mau sendiri mengobati luka hati karena aku tak